بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه Kita masih di bab amal ma'ruf nahi munkar. Karena bab amal ma'ruf nahi munkar itu asalnya dari bab an-nasihah, maka di sini kalau kita lihat hadis yang pertama dari bab ini menjadi penerus dari hadis an-nasihah. Maka kalau penerbitan yang saya miliki dikasih angka nomor 3 dari bab. Qala Imam Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahullah taala, fi kitab syarah fi kitab Riyadhus Shalihin bab amar ma'ruf nahi munkar hadis as-salis an Abi Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala bayana Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fil usri wal yusr wal manshat wal makrah wa ala athara wa ala atharatin alayna wala alla tunazi al amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fi burhan wala an naqula bil haqqi aynama kunna la nakhafu fillahi law matalaim muttafaqun alayh. Dari Abu Walid Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa kita, artinya para sahabat, telah berbaiat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Berbaiat kepada Rasul dalam perkara apa? Yang pertama, al-sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, fil usri wal yusr wal manshat wal makrah wa ala asara wa ala asaratin alaina, untuk mendengar dan taat di dalam baik dalam keadaan mudah ataupun sulit, baik dalam keadaan semangat, sesuatu yang memberikan semangat atau yang menyulitkan yang kita tidak suka, ataupun atas sesuatu hak kita yang diambil, direbut oleh pemimpin. Yang kedua, wa ala alla nunazi al amra ahlahu ila an tara kufran bawahan indakum minallahi ta'ala fi burhan. Baiat yang kedua adalah kita tidak akan menarik diri dari baiat itu dari pemimpin yang berhak, kecuali antara kufron bawahan kita melihat adanya kekufuran yang jelas yang dilakukan oleh pemimpin. Indakum minallahi ta'ala fi burhan, yang itu engkau punya burhan, punya keterangan, punya dalil dari sisi Allah baru ada perkecualian. Yang ketiga, wala an naqula bil haqqi aynama kunna la nakhafu fillahi law matalaim. Yang ketiga adalah berbaiat bahwa kita akan berbicara di atas al-haq dimanapun kita berada, la nakhafu fillahi law matalaim, tidak takut kepada orang berbicara, tidak takut kalau menjalankan sesuatu di atas yang Allah perintahkan, berpegang teguh, walaupun dicerca oleh orang, tidak takut cercaan orang ketika di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih. Al-manshat wal-makrah aifis sahl wal-da'af. Baik dalam keadaan mudah kita atau dalam keadaan sulit. Dalam keadaan apa lemah. Wa'atharah, yaitu al-ikhtisas bil-mushtarik. Baik atharah secara pribadi ataupun secara apa kumulatif. Bawahan ay zahiran la yahtamilu ta'wilan, yaitu nampak jelas yang tidak perlu tahwil lagi. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi rahimah ta'ala sebagai syahid atas dalil perintah amal ma'ruf nahi munkar. Mana syahidnya dari hadis ini? Wa ala anna qula bil haqqi aynama kunna, dimanapun berada kita akan bicara al-haq. Bicara al-haq itu amal ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, hadis ini diletakkan dalam bab amal ma'ruf nahi munkar. Mari kita lihat syarah yang akan disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Qala rahimahu ta'ala fi mana qala an ibadih an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'allif Imam Nawawi rahimahu ta'ala menukilkan hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Dikatakan dalam hadis bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya bay'na Rasulullah ala sam'i wa ta'ah fil usr wal yusr wal manshat wal makrah wa ala athar wa ala atharatin alaina. Bayana ay baya ashabah radhiyallahu anhum Rasulullah sallam ala sam'i wa ta'ah. Bayana di sini adalah para sahabat berbaiat kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Apa baiatnya? Di antara isi bayat yang pertama adalah ala sam'i wa ta'ah, bahwa para sahabat berjanji untuk mendengar dan ta'at kepada pemimpin, yakni liman walahu Allah al-amr. Mendengar dan ta'at itu untuk kepada siapa yang Allah berikan kepemimpinan kepada mereka, atas orang yang Allah berikan kepemimpinan pada mereka, Allah berikan kekuasaan. Siapa-siapa yang Allah berikan kekuasaan kepadanya, maka atas kita wajib untuk taat, mendengar dan taat kepadanya. Li'anna Allah ta'ala qala, karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Hendaknya kalian taat kepada Allah, hendaknya kalian taat kepada rasulnya, dan taat kepada ulil amri minkum, para pemimpin-pemimpin kalian. Karena ayat ini mengandung perintah kepada kita untuk taat kepada pemimpin-pemimpin yang sedang Allah berikan kepemimpinan kepada mereka, maka Rasul alaihissalam menyontohkan agar sahabat berbaiat untuk itu, sehingga sahabat pun berbaiat bayana Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah. Qad sabaqa lana bayana man hum ulul amr. Di pembahasan yang lalu kita telah pernah membahas tentang ulul amri itu siapa. Telah Syekh bahas panjang lebar tentang ulul amri. Wa dzakarna annahum ta'ifatan. Ketika kita membahas ulul amri, maka ulul amri itu ada dua kelompok, ada dua golongan. Yang pertama adalah al-umara, yang kedua adalah al-ulama, yang kedua adalah al-umara. Jadi ulul amri meliputi ulama wal umara. Kulluhum ulatul umur. Keduanya adalah pemimpin. Lakin al-ulama awliya amr fi ilmi wal bayan. Ada perbedaan teritorial daerah kepemimpinannya, lingkup kepemimpinannya. Kalau ulama, maka lingkup dari kepemimpinannya adalah fil ilmi wal bayan, di dalam perkara ilmu dan bayan, keterangan-keterangan ilmu. Kalau kita bertanya, kalau kita merujuk, maka kepada fatwa ulama. Maka merekalah ulul amr di dalam al-ilmu wal bayan. Wa amal umara fahum awliya'ul amr fit tanfidz was sultan. Adapun ulul amr, para pemimpin pemerintah, mereka adalah para wali di dalam urusan penguasaan dan teritorial negara, kepemimpinan negara, kekuasaan teritorial. Maka walinya adalah mereka. Yaqulu bayanahu ala sam'i wa ta'ah. Di dalam hadis dikatakan kami telah berbaiat kepada Rasul untuk kami mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin kami. Kalimat bayana as-sam'i wa ta'ah, kata Syekh, yastathna min hadhil ma'siyatillahi azza wa jal fala yubai alaiha ahadun. Bayat seorang muslim kepada pemimpinnya, bayakna ala sam'i wa ta'ah, itu ada istisnanya, ada perkecualiannya. Kita akan sam'i wa ta'ah kepada pemimpin kita kecuali dalam masalah apa? Fi ma'siyatillahi azza wa jal, dalam perkara kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat dalam ayat tadi, kalimat ati'ullah wa ati'ur rasul itu mutlak. Ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasul mutlak. Enggak ada pakai istisna-istisnaan. Akan tetapi ketika ulil amri minkum, di dalam ayat pakainya cuma ataf wa ulil amri minkum, tidak disebutkan lagi wa ati'u ul amri minkum da. Menunjukkan, kata para ulama, taatnya kita kepada ulil amri itu ada istisna, tidak mutlak. Kalau kepada Allah, itu mutlak. Tidak boleh kita tidak taat. Kepada Rasul juga demikian, tidak ada istisnanya. Saya taat kepada Rasul kecuali dalam perkara A, B, C. Tidak boleh. Akan tetapi, kepada ulil amri minkum, itu ada istisnanya, yaitu apa? Ketika dalam perkara maksiat. Karena ulil amri adalah manusia yang bisa dia terjatuh kepada kemaksiatan. Sementara Allah dan Rasulnya tidak mungkin terjatuh kepada kemaksiatan. Li'anna la ta'atul limahlukin fi ma'siyatil khaliq. Karena tidak ada ketaatan, tidak boleh kita taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang khaliq. Wa li hadza qala Abu Bakr radhiyallahu anhu hina tawalla al-khilafah. Oleh karena itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dia diangkat jadi khalifah, ketika dibaiat, beliau mengatakan ati'uni ma ata'atullah wa rasulahu. Taatilah aku, taatilah kalian kepada aku ketika aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa'idha asaitullah wa rasulahu fala ta'ah li alaikum. Ketika aku bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada ketaatan kalian kepadaku. Ini wasiat Abu Bakar kepada masyarakatnya ketika itu. Hendaklah kalian taat kepadaku ketika aku berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi, kalau kalian melihat aku dalam keadaan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka janganlah engkau taati kepadaku. Ini Abu Bakar radhiyallahu anhu. Manusia yang paling terbaik setelah Rasul alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan kepada untuk dirinya agar tidak ditaati kalau ada kemaksiatan. Kalau Abu Bakar saja tidak patut untuk diikuti ketika dalam maksiat, lebih-lebih manusia yang lainnya yang ada di bawahnya, lebih-lebih lagi manusia di zaman sekarang. Ketika dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak akan taat kepadanya. Fa idza amara waliyul amr bima'siyati minal ma'asi fa innahu la yajuz li ahadin an yasma' lahu aw yuti'. Kalau ada perintah dari waliul amr dalam rangka atau dalam hal perkara kemaksiatan, maka tidak boleh seseorang pun untuk yasma' lahu aw yuti, untuk dia mendengar atau taat kepadanya. Kalau urusannya adalah urusan kemaksiatan, maka tidak boleh kita taat kepada siapapun. Li'anal malikul muluk rabbul alamin azza wajal. Karena rajanya raja, raja semua raja, yang paling berkuasa adalah Rabbul Alamin Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah lah yang pantas untuk ditaati ketika ada dua kepentingan ketaatan bertentangan antara taat kepada Allah dan taat kepada makhluk, siapapun dia. Entah itu pemimpin atau orang tua kita. Ketika bertentangan, ada konsekuensi. Kalau saya taat kepada pemimpin, maka saya bermaksiat kepada Allah. Kalau saya bertaat kepada Allah, maka bermaksiat kepada pemimpin. Yang mana harus dipilih, maka kita harus dulukan taat kepada pemimpin, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah Malikul Muluk, la yumkin ayusi Rabbul Alamin li ta'ati man huwa mamluk marbub. Tidak mungkin kita untuk bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin dalam rangka taat hanya kepada manusia, yang manusia itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sang penguasa yang hakiki, sang pemimpin Malik yang hakiki adalah Allah Rabbul Alamin. Li'anna kullu man siwa Allah fa'innahum mamlukun lillahi azza wa jal. Karena yang selain Allah, maka mereka mamluk lillahi azza wa jal. Mereka dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَكَيْفَ يُقَدِمَ الْإِنْسَانُ طَاعَتَهُمْ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ. Kalau kita tahu bahwa rajanya para raja, yang paling berkuasa di antara yang berkuasa adalah Allah, maka tidak pantas seseorang taat kepada mereka atau mendahulukan taat kepada mereka dibanding taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idzan yastathna min qawli sam'i wa ta'ah ma dalat 'alaihi an-nusus min man annahu la ta'ah li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Dengan demikian, maka termasuk dalam perkara yang diperkecualikan dari ucapan as-sam'i wa ta'ah terhadap apa? Dengan kalimat la ta'atul li makhluq fi ma'siyah al-khaliq. Kalimat la ta'atul makhluq fi ma'siyatil khaliq merupakan istitsna dari perintah as-sam'i wa ta'ah. Jadi kalau ada yang tanya, as-sam'i wa ta'ah kepada pemimpin itu tidak mutlak, kenapa? Maka jawabannya adalah karena ada dalil yang sampai kepada kita, sabda Rasul, apa? La ta'ata li makhlukin fi ma'siyah al-khaliq, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Wa qawlu fil usri wal yusr ya'ni sawan kunna mu'sirin fil mal aw kunna mausurin. Kalimat usr wal yusr yaitu maknanya adalah baik dalam keadaan kita diberikan kemudahan, apa, dalam keadaan kesulitan dalam harta atau kemudahan. Kadangkala kita punya kondisi ini menguntungkan kita dengan as-sam'i wa ta'ah itu. Kadangkala as-sam'i wa ta'ah itu menjadikan kita sempit dada kita atau pendapatan kita. Maka kalimat al-usr wal yusr artinya adalah baik dalam keadaan harta kita, dalam keadaan kesulitan atau dalam keadaan kemudahan. Yajib alaina jami'an agniya'una wa fuqara'una an nuti' walatal umurina wa nasma' lahum. Kita keadaan kaya ataupun miskin, wajib kita as-sam'i wa ta'ah. Karena di zaman sekarang seringkali dengungan-dengungan ucapan prinsip sosialisme yang terdengungkan di kalangan masyarakat, terutama masyarakat miskin, untuk berontak kepada pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah tidak memperhatikan atau karena kemiskinan. Jadi mereka berontak karena kemiskinan. Sementara Rasul sementara dalil menunjukkan kita sam'i wa ta'ah fi usrina wa yusrina. Baik kita dalam keadaan miskin ataupun kaya, kita mudah dalam pendapatan atau sulit, tetap harus taat waliul amr. Wa kadzalika fil manshatina wa makrahina, yani sawa'an kunna karihin lidzalik likaunhum amaru bima la nahwahu wa la nuriduhu aw kunna nashitu aw kunna nashitin fi dzalik. Perkara berikutnya adalah wajibnya kita taat kepada waliul amr, baik dalam perkara-perkara yang kita semangat ataupun yang kita tidak suka. Ada perintah-perintah dari waliul amr yang kita enggak suka karena kita melihat merugikan kita, memberatkan kita. Ada perintah-perintah yang menyenangkan kita, menguntungkan kita, keputusan-keputusan yang menguntungkan kita. Manapun yang ditetapkan oleh pemerintah, maka wajib atas kita as-sam'i wa ta'ah. Tidak boleh kita menarik ketaatan kita kepada pemerintah kita. Jangan sebab itu semua karena kefakiran, karena kekayaan, atau karena kemiskinan, atau karena berat keputusan yang diambil, atau kemudahan-kemudahan menjadikan kita berontak. Sam'i wa ta'ah dalam segala keadaan itu. Al-muhim an nasma' wa nati' wa nuti' fi kulli hal illa ma istathna fi ma sabaq. Yang jelas, wajib atas kita untuk sam'i wa ta'ah kepada pemimpin dalam keadaan apapun, kecuali yang ada istitsna tadi, ada perkecualian. Apa perkecualiannya? Yaitu la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Satu saja istitsnanya adalah la ta'ah li makhluk fi ma'siyah al khaliq. Artinya di luar ini kita wajib untuk sam'i wa ta'ah kepada pemimpin kita. Yang berikutnya adalah wa atharatan alaina. Atharatan alaina adalah berpengaruh pada diri kita, artinya mungkin diambil hartanya. Atau kepemilikan kita dikuasai. Itu termasuk atharatan alaina. Atharah yani istitharan alaina. Yani law kana walatul umur yasta'thirun ala ra'yah bil mal aw ghairihi mimma yarfa'un fi anfusihim wa yuhrimuna min walahum Allah alaihim fa innahu yajib alaina as-sam'i wa ta'ah. Kalaulah kepemimpinannya dia itu menjadikan berpengaruh pada kepemilikan kita, kalaulah mereka mengambil harta, tanah ataupun yang serupa itu, atau melarang apa yang Allah berikan kepada kita untuk kita kuasai, tetap saja wajib atas kita untuk sam'i wa ta'ah. La nakul antum akaltumul amwal wa afsadatumuha. Fa badartumuha fala nuti'ukum bal naqulu sam'an wa ta'atan lillahi rabbil alamin. Walau kana lakum isti'tsar alaina. Tidak boleh kita mengatakan kalian telah memakan harta kami, kalian telah merampas milik kami, kalian telah menghancurkan, kalian telah sekian keluhan-keluhan yang menunjukkan bahwa kedzaliman telah dilakukan oleh pemimpin. Terus karena itu mengatakan kita tidak taat lagi. Akan tetapi, walaupun keadaan demikian, tetap kita wajib untuk taat kepada mereka. Bal naqulu sam'an wa ta'atan lillahi rabbil alamin. Kita mendengar, kita taat kepadamu wahai pemimpin, walaupun keadaanmu seperti itu, lillah, karena Allah. Bukan karena takut, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah perbedaannya antara orang-orang kapitalis atau sosialis dengan orang yang tahu manhaj. Bukannya kita lemah, bukan kita karena takut, tapi ini adalah bagian dari agama as-sam'u wa ta'ah itu. As-sam'u wa ta'ah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada pengaruh negatif kepada diri kita tadi, diambil hartanya atau dirampas. Walaupun nahnu la naskun illa aqwah wa la naftarish illa al-khalq min al-farsh wa antum taskununa qusur wa tamta'una bi afdal farsh la yuhimuna hadha li anna hadha kullu mata'ad dunya wa satazuluna anhu aw yazuluna ankum. Walau kita orang tinggal di gubuk-gubuk, walaupun kita orang tidur beralaskan dengan alas yang sederhana seadanya, dan kalian para pemimpin tinggal di istana-istana dan menikmati ranjang-ranjang yang mewah, yang indah, itu tidak penting bagi kita. Karena semua kenikmatan itu adalah kenikmatan dunia yang semuanya itu akan hilang, akan sirna. Dan akan pula hilang darimu. Kesadaran si mukmin sampai setingkat itu, kalaupun kami dalam rangka taat dan mendengar harus menanggung kemiskinan, maka yang itu harus tetap as-sam'i wa ta'ah. Walaupun dengan itu kalian, kita miskin, kalian bermegah-megahan, menikmati harta sebanyak-banyak itu. Ingat, yang paling penting yang perlu kita ingat adalah bahwa ini adalah perkara dunia. Dunia itu akan hilang, akan sirna. Yang dimiliki kita atau dimiliki kalian, yang kalian nikmati itu, semuanya satazuluna anhu. Amanahnu fa'alaina sam'i wa ta'ah walau wajadna man yasta'athir alaina min walatil umur. Adapun kita, kewajiban kita yang syariat ajarkan kepada kita adalah as-sam'i wa ta'ah, walaupun berpengaruh pada diri kita atas as-sam'i wa ta'ah itu. Waqad qala Nabi alaihi salatu wasalam fi hadis akhar asmi wa ati wa in darabaka dhahrak wa akhadha al-malak. Dalam hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wasalam telah mengatakan asmi wa ati, taatlah, mendengarlah dan taatlah kepada pemimpin kalian. Wa in darabaka dhahrak, walaupun punggungmu dipukulin, walaupun akhadha malak, walaupun harta kalian diambil oleh pemimpin kalian. Artinya kalau kita mendapati pemimpin yang zalim waliyadzubillah, kedzaliman seorang pemimpin tidak bisa menjadikan serta-merta kita menarik as-sam'i wa ta'ah itu. Kewajiban kita tetap untuk as-sam'i wa ta'ah, walaupun dalam hadis dikatakan apa? Mereka, pemimpin itu, memukul punggung-punggung kalian atau mengambil, merampas harta-harta kalian. Tetap as-sam'i wa ta'ah. Syekh menyadarkan kepada kita setelah menyampaikan hadis tadi, wa'lam annaka saufa taktassu minhu yaumal qiyamah. Yang perlu disadari bahwa kalian wahai rakyat, ketika pemimpin kalian mendolimi kalian, ketika kalian bersabar as-sam'i wa ta'ah di atas mendengar dan taat, ingat, annaka saufa taktassu minhu yaumal qiyamah, kalian akan mengkisos, mendapat kisos, bisa membalasnya kelak di yaumal qiyamah. Ingat itu. Sementara balasan yang akan terjadi yaumal qiyamah nanti, yang dikisos itu bukan uang dulu diambil terus dibayar dengan uang, pukul dibayar dengan pukulan lagi, tidak. Akan tetapi dengan hasanat dan sayiat. Kalau sang pemimpin itu memiliki hasanat yang banyak, maka kata si yaumil kiamat kelak, min hasanati fa inna baqi, fa in baqiya min hasanati syai'un wa illa akhadha min sayiat man zalamahum. Kalau ada hasanatnya, maka hasanatnya akan diambil oleh Allah dari pemimpin yang zalim itu tadi, diberikan kepada orang yang terzalimi. Hasanatnya pemimpin, kalau kita ini dizalimi sama pemimpin, maka kita akan mendapat hasanat dia kelak di yaumil qiyamah. Kita di dunia berburu hasanat, ternyata banyak hal yang luput dari kita. Kita akan sadar ketika kita mati bahwa hasanat kita sedikit. Lah ketika kita didolimi di dunia oleh pemimpin-pemimpin kita, maka kita akan mendapat hasanat itu dari pemimpin. Akan mendapat tambahan yang akan menjadi pemberat hasanat kita kelak di yaumul kiamat. Kalau tidak, ternyata hasanatnya orang ini habis. Walaupun dia pemimpin punya hasanat banyak, ternyata dia berbuat kedzaliman banyak juga, sehingga hasanatnya habis, telah dibagi-bagikan, yang tinggal apa? Enggak ada tinggal sesuatu pun, kecuali sayiat pada orang yang terdzalim itu ada. Kita punya sayiat waliyadzubillah, maka sayiat kita diambil, ditimpakan untuk para pemimpin yang zalim itu tadi, sehingga sayiat kita berkurang menjadi ringan sayiat kita. Kita yang sedang takut terhadap sayiat kita, dosa-dosa kita yang kita perbuat di dunia, kita takut mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah dengan adanya kedzaliman yang dilakukan oleh pemimpin kepada kita, kita menjadi teringankan dari dosa-dosa itu, diambil dosa itu untuk menjadi ringan kita. Maka ridhonya si muslim ketika as-sam'i wa ta'ah, di dalam keadaan dia ridho ataupun tidak ridho, di dalam keadaan dia lemah ataupun kuat, di dalam keadaan dia senang ataupun tidak senang, semua itu akan berakibat di akhirat nanti, akan punya pengaruh positif di akhirat kelak nanti. Wa ila akhadha min sayyiati man zalamahum. Kalau tidak punya hasanat, maka apa? Sayyiat yang ada pada orang yang dizalimi itu akan diambil dan ditimpakan kepada pemimpin itu, summa tara alaihi summa tara finnar wal iyad billah. Kemudian ditimpakan dosa-dosa itu kepada pemimpin tadi yang menyebabkan menjadi dia dimasukkan ke api neraka wal iyad billah. Al amr mazbut muhkam la yazi ala Allah syai. Yang perlu kita sadari, semuanya itu pasti, perkara-perkara ini pasti dan rinci, tidak ada yang luput, tidak ada yang salah dalam pencatatannya, dalam penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dilakukan, ketika kita sabar, maka kesabaran kita itu dicatat oleh Allah. Tidak ada yang luput. Semua pasti tepat catatannya. Apa-apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin juga akan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang luput. Maka jalan satu-satunya adalah kita bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin, apapun pemimpin kita itu tadi. Tinggal peringatan dari Rasulullah hadis, wa ala nunazil amr ahlahu. Tidak boleh kita mengambil, mencabut kepemimpinan dari yang memilikinya, yang berkuasa. Insyaallah ini kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang biidznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum.